gerimis, para gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan. Pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Tak kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Dalam tak sedarku.